Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimukumullah. Kita baca dua hadis insyaAllah pagi ini. Satu hadis dhaif dan satu hadis yang sudah kita baca dalam kitab Tauhid. Berkata Imam Nawawi rahimahallahu ta'ala, kata beliau rahimahallahu ta'ala, as-sabi' yang ketujuh dari bab al-mubadaratil al-khayrat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang Abdul Rahman bin Sahr radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil amali sab'an, ya, bersegeralah di dalam melakukan amal-amal saleh sebelum datangnya tujuh perkara. Hal tantadhiruna illa faqran munsiya aw ginan mutghiya aw maradan mufsida aw haraman mufdinda aw mautan mujhiza aw dajjal fasyarru qa'ibin yuntadhar aw sa'ah fasa'atu adha wa amar. Rahu Tirmidzi wa qad hadisun hasan. Ya, apakah kalian menunggu? Ya, tidaklah kalian menunggu kecuali kefakiran yang melupakan kekayaan yang menyebabkan kalian melampaui batas, penyakit yang merusak, atau masa tua yang masa pikun yang menyebabkan seorang sudah hilang akal, atau kematian yang cepat, atau dajjal yang merupakan makhluk yang belum datang yang paling jelek yang ditunggu keluarnya, atau hari kiamat, dan hari kiamat itu adha wa amar. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Albani rahimahallahu taala, ya, cukup hadis-hadis yang sahih yang sudah kita baca kemarin, di antara adalah fa badiru bil amal fitanan ka kitan ilal mudlima. Juga ada satu hadis yang mungkin bisa dicatat, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, igtanim khamsan qabla khamsin, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah kesempatan lima waktu, lima perkara sebelum datang lima perkara yang berikutnya. Apa itu? Yang pertama, hayataka qabla mautik, iktanim hayatak, ia manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Karena ketika sudah meninggal terputus kesempatan beramal. Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sihataka qabla saqamik. Jadi iktanim sihatak, manfaatkan kesempatan sehatmu, waktu dirimu sedang sehat-sehatnya sebelum datang masa sakit. Ya, selagi masih sehat bisa banyak melakukan aktivitas amal soleh, maka manfaatkan sebelum datang rasa sakitmu. Yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa faradaka qabla syukrik. Ya, manfaatkan waktu luangmu, waktu luang ketika masih banyak waktu untuk beramal saleh. Iya, sebelum datang kesibukanmu, banyak perkara menyibukkan dari beramal saleh, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasyababaka qabla haramik. Dan manfaatkan iktanim syababak, masa mudamu. Manfaatkan masa muda sedang kuat-kuatnya beribadah kepada Allah, ya, sebelum datang masa pikunmu, masa tuamu, masa pikun. Dan yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waghinaka qabla faqrik. Ya, dan manfaatkan masa kecukupanmu, ketika masih mungkin engkau berbanyak berinfak, banyak beramal saleh, banyak membantu yang lain, bisa melakukan haji, umrah dan yang lainnya. Manfaatkan sebelum datang masa fakirmu. Ini iktanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik, wasihataka qabla saqamik, wa faragaka qabla suglik, wa syababaka qabla haramik, dan yang terakhir, wa ghinaka qabla faqrik. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma sahih Al Syalbani rahimahullah dalam sahih Al Jami' Al Shaghir. Ini semua menunjukkan bahwasanya anjuran Rasul untuk membadarah, beramal saleh, memanfaatkan waktu yang ada, ya, kesempatan yang ada sebelum datang kesempitan kepada kita. Adapun yang kedua, hadis yang masyhur yang sudah kita baca dalam kitab Tauhid, kata beliau anhu, yakni Asamin yang ke-8 dalam bab ini, anhu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ma Khaybar. Rasul berkata ketika perang Khaybar, la'utiyanna hadhi rayah, sungguh akan aku berikan bendera komando ini, rajulan, kepada seseorang, yuhibbullaha wa rasuluh, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan riwayat yang lain yang sudah kita baca, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, ada tambahannya. Iya. Yaftahullahu ala yadayhi. Allah akan memberikan kemenangan melalui dua tangannya. Dengan sebab ya komando yang dia emban, Allah memberikan kemenangan menaklukkan Khaybar. Qala Umar radhiyallahu anhu, ma ahbabtu al-imarah ila yawma idzin. Aku tidaklah menginginkan kepemimpinan kecuali ketika itu. Bukan karena menjadi pemimpinnya, kata para ulama kita, tapi karena ada tazkiyah. Iya, kepastian dari Rasulullah bahwa orang tersebut cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang mereka inginkan. Iya, ingin mendapatkan kepastian sebagai orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah. Qala fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Maka aku pun bersegera untuk ini berlomba untuk mendapatkannya, berharap aku yang dipanggil untuk menjadi komandan ketika itu. Qala fada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat yang sudah kita baca dalam kitab Tauhid, para sahabat bahkan semuanya, faghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya datang berpagi-pagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika semua mereka datang mengharapkan menjadi amir, semata-mata menginginkan tazkiyah sebagai orang Allah cintai dan dicintai, dia mencintai Allah dan cintai oleh Allah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib. Fa'atahu iyyaha. Beliau memberikan bendera komando kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan berita yang sudah kita baca, ketika itu Ali bin Abi Thalib absen karena sakit mata. Kemudian diutuslah utusan untuk memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, saya ingin jadikan dalil oleh para ulama kita tentang al-iman bil qadar. Ya. Mereka berusaha untuk mendapatkan, ternyata Rasulullah SAW memberikan kepada seorang yang sakit yang tidak hadir karena ada uzur, Ali bin Abi Thalib. Wa qala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam imshi wa la taltafit hatta yaftahillahu alaik. Berjalanlah. Jangan kau menoleh ke belakang. Iya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepadamu. Fasara Aliun syai'an. Ali pun berjalan sedikit. Suma waqafa, kemudian beliau berhenti. Walam yaltafit, dan beliau tidak menoleh. Karena pesan Rasul, demikianlah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada perlu kepada Rasul. Tetapi karena Rasul menyatakan walam yaltafit, wala yaltafit, yang kau menoleh. Ketika ada satu kebutuhan, beliau berjalan sedikit, beliau berhenti sebentar. Dalam keadaan tidak menoleh, Pasora beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala ma da'uqatilun nas. Iya, dalam perkara apa aku memerangi manusia? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qatilhum, perangi mereka, hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Perangi mereka sampai mereka bersyahadat, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukannya, bersyahadah, faqad mana'u minka dimahum wa amwalahum, maka mereka telah menghalangi darimu, bisa mencegah, membela, menjaga darah mereka dan harta mereka dengan sebab bersyahadah. Illa bihaq, yang kecuali dengan sebab yang hak, ya, yang dibenarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisab masalah isi hati mereka itu atas Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Fadhilla rahiman rahimakumullah, terkait dengan bab al-mubadarah al-khair adalah ucapan Umar bin Khattab. Fatasawartu laha, atau dalam riwayat yang lain yang sudah kita baca dalam kitab tauhid, faghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yubadirun. Iya, bersegera. Berpagi-pagi datang. Kenapa? Semata-mata ingin mendapatkan mahabbatullah. Semata-mata ingin mendapatkan iya, kedudukan sebagai orang yang Allah cintai. Karena dikatakan Rasul dalam riwayat yang lain, orang yang akan dipimpin dalam komando ini adalah seorang yang yuhibbullah rasuluh, yuhibbullah wa rasulah, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Yang kedua, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, tentu ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan di antara yang terpenting dalam pembahasan kita juga adalah bahwasanya hukmuna iya fi ahkami dunya, hukum kita yang kita tetapkan dalam masalah hukum di dunia ini adalah sesuai dengan zahirnya. Nah, hukumun nas ala zahirihim, ini fi ahkami dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Faidha fa'adu dhari, kalau sudah zahir yang mereka berbuat demikian, sudah bersyahadah, faqad mana'u minka dimahum wa ambalhum ila bihaqiha. Adapun masalah kalbu, masalah isi hati, masalah batin, kata Rasulullah SAW, wa hisabuhum ala Allah. Dan sudah kita baca di awal-awal kita berada salin ini penjelasan Muslimin rahimahullah dalam masalah dunia. Ya, di dunia ini hukum kita yang berlaku adalah terkait dengan masalah zahir, lahiriahnya. Adapun di akhirat nanti ahkam itu terkait dengan kalbu. Iya, sudah kita baca di atas dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika orang-orang yang menyerang, mau menyerang Ka'bah, semuanya disapu, diazab oleh Allah, dimasukkan ke dalam perut bumi. Iya, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah, apakah semuanya disiksa, diazab, dimasukkan dalam perut bumi? Apakah ada pada mereka orang-orang pasar mereka? Kata beliau, yukhsafu bi awwalihim wa awwalihim thumma yub'atsuna yawmal qiyamah ala niyyatihim. Iya, semua di dunia dihukumi sama. Karena mereka sama-sama berkumpul, bergerak menuju Ka'bah. Walaupun ada yang berniat memang menyerang Ka'bah, ada yang ikut-ikutan, ada yang tidak berniat, semuanya terkena adab. Kan hukum di dunia ada zahir. Adapun nanti di hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Wallahu a'lam bissawab.